Shalom semua, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di ibadah kita siang hari ini, sore hari di Indonesia ya, menjelang malam. Tema kita, topik kita dalam ibadah kita hari ini sesuai dengan tema bulanan kita, Call to Obedience, panggilan untuk taat. Topik yang sangat menarik, panggilan untuk taat. Ketaatan adalah satu hal yang mungkin sangat tidak populer ya. Satu firman Tuhan yang sangat tidak populer. Kenapa saya bilang tidak populer? Ini karena satu firman Tuhan yang bisa dikatakan sangat sulit. Paling sulit mungkin ya. Sangat sulit dan paling sulit. Satu firman Tuhan yang sangat sulit dan paling sulit. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah satu hal yang sangat sulit. Kejatuhan manusia pertama kali dalam dosa adalah karena ketidaktaatan. Pertama kali Adam dan Eve jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Tapi kebalikannya, kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib adalah karena ketaatan. Tuhan Yesus memenuhi kehendak Bapa di surga. Jadi begitu besar dari kuasa ketaatan. Ya, jadi hari ini kita akan pelajari bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah, dipanggil untuk taat. Call to obedience. Panggilan untuk taat. Panggilan ketaatan. Di kitab Samuel, Nabi Samuel, ya, dikatakan, obedience is better than sacrifice. Ketaatan itu lebih baik daripada korban persembahan. Sampai dikatakan begitu loh. Kita mempersembahkan begitu banyak pengorbanan. Mungkin kadang-kadang kita mengatakan, aduh aku sudah berkorban begitu banyak, aku sudah melayani begitu besar, aku sudah berkorban begitu banyak. Tetapi kalau kita gagal untuk taat, begitu banyak orang gagal karena dia tidak taat. Itu tidak ada artinya. Kita semua mengatakan begitu loh. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan lebih baik daripada korban persembahan. Jadi begitu besar perintah Tuhan akan ketaatan. Makanya Tuhan Yesus itu kemenangan besar dari Tuhan Yesus di kayu salib itu karena apa? Karena Tuhan Yesus itu memenangkan satu pertempuran yang besar, dia mengalahkan kedagingannya, taat sampai mati di kayu salib. Kemenangan terbesar karena ketaatannya. Yuk kita buka, sebelum kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus hari ini kami bersama-sama anak-anakmu Tuhan mau mempelajari Tuhan firmanmu tentang ketaatan, call to obedience, panggilan ketaatan Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk hati kami menjadi hati yang subur, tanah yang subur untuk setiap firmanmu boleh ditabur. Kami bukan hanya menjadi pendengar firmanmu, tapi kami juga Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firmanmu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kami tahu Tuhan ini tidak mudah Tuhan. Panggilan untuk taat Tuhan itu tidak mudah Tuhan Yesus. Tapi pimpin kami Tuhan untuk kami benar-benar Tuhan Yesus bisa mempersiapkan hati kami. Untuk kami boleh belajar taat Tuhan, menteladani Tuhan. Ketaatan yang sudah Engkau contohkan bagi kami Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan secara pribadilah kepada anak-anakmu di tempat ini. Pakai hambamu ini Tuhan. Untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendakmu saja Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak hamba. Tapi kehendakmu Tuhan untuk sampaikan kepada anak-anakmu Tuhan Yesus. Berbicara Roh Kudus Tuhan. Sembunyikan hambamu di balik kayu salibmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan Tuhan hormat dan kemuliaan dan waktu yang sangat indah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka bersama-sama di 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 9. Apa yang Tuhan katakan untuk kita semua ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di 1 Petrus ini, Rasul Petrus memberitahukan bahwa sebenarnya kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya, jadi kita ini umat kepunyaan Allah, begitu besar loh, ya kan? Tuhan memilih kita, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Sebagai umat kepunyaan Allah, mungkin kita memikirkan hal-hal yang baik. Wah, ya kan sebagai anak Tuhan, anak pilihan Allah, ya kan umat kepunyaan Allah, imamat rajani, royal priesthood. Wah, mungkin kehidupan kita akan baik-baik saja. Bayangkan loh, kalau kita putra-putri raja, kalau kita putra-putri raja, kita kan pasti mengharapkan kehidupan yang baik-baik saja, kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman. Bayangkan kalau kita punya anak, Ibu Marina apalagi, Ibu Nda Eden apalagi, Pak Hendro, kita semualah punya anak, ya kan? Pasti kita mau memberikan hal-hal yang baik lah buat anak-anak kita. Kita ini kan umat-umat orang-orang biasa. Ya kan? Kita pasti mau memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi ini Tuhan katakan bahwa kita ini anak-anak Allah, umat kepunyaan Allah, imamat rajani, bangsa terpilih, bangsa yang kudus. Bahkan Tuhan mau tidak memberikan yang terbaik buat kita. Pasti Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kita. Pastikan Tuhan mau memberikan kehidupan yang sangat baik buat kita. Kita kan ini anak-anaknya. Pasti itu yang kita pikirkan kan. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang sejahtera. Itu pasti yang kita pikirkan. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya apa? Di kitab yang sama, di pasal yang sama. Ya? Di 1 Petrus 2, kitab yang sama, pasal yang sama. Saat Tuhan mengatakan firman yang sama ya. Kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Untuk keluar dari kegelapan, memberitakan terang yang ajaib. Di kitab yang sama, di pasal yang sama. Kita baca selanjutnya di 1 Petrus 2, di ayat 18-25. 1 Petrus 2, ayat 18-25. Saya bacakan ya, semua buka ya, buka Bible-nya ya, buka Alkitabnya ya. Saya bacakan perlahan-lahan. 1 Petrus 2, ayat 18-25. Ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba. Wow, kok terbalik banget? Baru dibilang imamat raja nih. Umat pilihan Allah, bangsa terpilih. Kenapa kebalikannya sekarang? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Aduh, kok nggak enak banget sih? Padahal baru aja membayangkan yang enak-enak. Imamat rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Sekarang malah dibilang hamba-hamba, disuruh tunduk lagi. Dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Rasanya kok berbanding 180 derajat, berbanding terbalik. Gak enak banget. Di ayat selanjutnya, 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebagai imamat rajani, anak Allah, seharusnya kita bisa mengalami satu kehidupan yang nyaman, yang enak. Tetapi di sini, di ayat 19, kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Bayangkan, apakah adil? Gak enak banget. Di ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Oh, ternyata ini jawabannya. Ternyata Tuhan Yesus pun dia adalah anak Allah. Dia adalah anak raja sama seperti kita. Kita dikatakan imamat rajani, kita adalah anak raja. Seperti Yesus pun adalah anak raja. Tetapi Yesus pun yang adalah anak raja. Dia pun menderita untuk kita. Dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan dicaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri tidak telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi, menurut 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 ini, ada kalanya dalam kehidupan kita, kita itu akan mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Jadi sebagai imamat rajani, sebagai royal priesthood, sebagai bangsa pilihan Tuhan, kita bisa mengalami satu penderitaan-penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Dan apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi penderitaan-penderitaan yang demikian? Itu pertanyaannya. Kita ini anak-anak Tuhan, ya kan? Kita ini anak-anak Tuhan, umat pemenang, Tuhan bilang. Kita ini umat pemenang, umat pilihan Tuhan. Kasih Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Tapi ada kalanya kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang seolah-olah kita kalah. Seolah-olah kehidupan itu tidak memihak kepada kita. Seperti yang kita terbarusan kita baca ya. Di 1 Petrus 2 ayat 18-25 ini. Kita dihadapkan, kok nggak enak banget dihadapkan pada satu kondisi yang gak enak banget gitu loh. Satu kondisi yang seolah-olah kita kalah. Kita dipersalahkan. Contohnya, saya share screen ya. Contohnya, kehidupan-kehidupan apa sih? Seperti yang dilukiskan di 1 Petrus 2 tadi. Saya share screen ya. Yang pertama, kita berada dalam keputusan pemimpin yang tidak adil. Dan kita memilih untuk tetap benar dengan berbuat tunduk atau taat. Gak enak. Satu keadaan yang gak enak. Kita berada dalam keputusan pemimpin yang tidak adil. Gak enak, kita tahu pemimpin kita gak adil. Pemimpin kita tidak benar. Tapi kita memilih untuk tetap benar dengan berbuat tunduk dan taat. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan. Kita harus taat, walaupun bukan hanya kepada pemimpin yang ramah, tapi pemimpin yang bengis. Yang kedua, kita sudah melakukan yang baik, tapi malah dicerca, dianggap buruk, dan bahkan dipersalahkan. Ini panggilan panggilan untuk taat. Call to obedience, panggilan taat, apa yang kita lakukan? Kita memilih untuk tetap benar dengan menerima. Kok bisa? I do my best, aku sudah lakukan yang terbaik. Kok tapi tidak sesuai dengan ekspektasi aku? Aku terima, yang aku terima malah hal yang buruk. Aku sudah mencoba yang baik untuk melakukan yang terbaik untuk suamiku. Aku sudah melakukan, mencoba melakukan yang terbaik untuk mertuaku. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk ipar-iparku. Aku sudah mencoba melakukan yang terbaik untuk menantuku. Mencoba melakukan yang terbaik untuk atasanku, untuk bawahanku, untuk rekan-rekan kerja, untuk teman-teman, untuk sesama. Tapi malah dipersalahkan, malah disalahartikan. Tapi kita memilih untuk tetap benar dengan menerima. Itu namanya call to obedience, panggilan untuk taat. Gak enak memang. Yang ketiga, berada dalam kondisi memilih untuk tidak berbantah. Nah ini yang juga sulit. Tidak berbantah, menjaga mulut kita. Kadang-kadang kita harus dikunci, diplaster nih mulut. Daripada situasinya malah tambah kacau dan tidak kondusif. Yang keempat, yaitu kehidupan ini memang sering disebut sebagai kehidupan yang tidak adil. Inilah namanya call to obedience, panggilan untuk taat. Gak enak memang. Ketaatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, ya seperti ini. Belajar tunduk saat pemimpin kita tidak adil. Belajar menerima saat kita sudah melakukan yang baik, tapi malah dicerca, dianggap buruk, bahkan dipersalahkan. Belajar untuk tidak membantah, tidak berbantah, belajar untuk diam, supaya situasi tidak bertambah kacau. Karena kehidupan memang tidak adil. Dan hari ini firman Tuhan yang kita sedang pelajari hari ini mengajarkan kita untuk berkata, itu jangan menyerah. Karena Tuhan Yesus mau kita untuk terus melangkah maju. Keep running, keep walking, terus melangkah maju, terus berjalan, jangan menyerah. Terus lakukan yang terbaik, tetap rendah hati, tetap taat, tetap tunduk, tetap setia. Panggilan untuk taat itu enggak mudah. Panggilan itu apa sih? Panggilan untuk taat itu apa sih? Call to obedience itu, yaitu taat itu taat mempunyai hati sebagai hamba pertama. Yang kedua, taat mengikuti teladan Yesus. Yang kedua, yang ketiga, taat mengikuti kehendak Bapa. Panggilan untuk taat itu ya. Taat mempunyai hati sebagai hamba. Taat mengikuti teladan Yesus. Dan taat mengikuti kehendak Bapa. Gak enak. Tapi itu. Karena di 2 Timotius 4 ayat 7, hidup ini adalah pertandingan. Timotius mengatakan, hidup ini adalah pertandingan. Bukan bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Karena itu kita harus melangkah, terus berjalan, terus melangkah. Jangan pernah menyerah. Karena hidup ini adalah pertandingan. Bukan bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri sampai garis finish. Dan sampai garis finish nanti, kita bisa nggak berkata, pada akhirnya aku bisa mencapai garis finish. Dan aku sudah memelihara iman. Aku tetap setia dan aku sudah memelihara iman. Bisa nggak kita berkata sampai akhirnya nanti? Bukan pada saat kita memulai. Call to obedience. Saat kita taat sebagai hamba. Saat kita taat mengikuti kehendak Yesus. Saat kita taat mengikuti teladan Yesus. Saat kita taat mengikuti kehendak Bapa. Dan sampai akhirnya nanti. Kita bisa mengatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mengapa kita perlu terus untuk melangkah maju? Karena panggilan untuk taat itu enggak mudah. Perjalanan ke garis akhir itu enggak mudah. Perjalanan ke Kalvari itu enggak mudah. Call to obedience itu enggak mudah. Tuhan Yesus itu berkali-kali itu hampir menyerah. Hampir menyerah. Tuhan Yesus itu hampir menyerah. Hanya itu saya bilang, perintah Tuhan yang sangat-sangat sulit itu ketaatan. Karena Tuhan Yesus sendiri itu hampir menyerah. Call to obedience itu hampir menyerah. Nah, karenanya kemenangan terbesar itu Tuhan Yesus sekali salib itu karena itu ketaatan. Dia berhasil menggenapi kehendak Bapa, memenuhi kehendak Bapa, taat, menggenapi kehendak Bapa. Itu ketaatan itu. Perjalanan ke Kalvari, mengalami apa namanya dikhianati, mengalami apa namanya disakiti, mengalami apa namanya diancam, mengalami apa namanya diludahi, mengalami apa namanya dihina, mengalami apa namanya diludahi, mengalami apa namanya dicambuk, dimahkotai duri, dan dia tidak bisa membalas. Bukan tidak bisa. Dia memilih untuk tidak membalas. Dia memilih untuk tidak membantah. Itu call to obedience. Perjalanan ke Kalvari itu panjang. Dan Tuhan Yesus itu hampir menyerah. Hampir menyerah. Dia katakan kepada Bapak, Bapak, sekiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Sekiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku, Bapak. Tapi biarlah, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tak mudah. Call to obedience itu, panggilan untuk taat itu sangat-sangat berat. Kalau kita bisa bilang itu berat, Tuhan Yesus sudah merasakannya. Tuhan Yesus sudah merasakannya. Dia merasakan betapa pedihnya dikhianati oleh orang terdekatnya. Merasakan pedihnya dicambuk, disakiti, dilukai. Disakiti, dia merasakan kepedihan itu. Merasakan pedihnya bagaimana harus ditusuk, disalib. Dan dia harus merelakannya tanpa perlawanan apapun. Kita harus tahu, Tuhan izinkan, saat kita, Tuhan mengizinkan satu penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Kita harus belajar percaya bahwa Tuhan mengizinkannya untuk kebaikan. When God allows us, it's always for our best. Saat Tuhan mengizinkan penderitaan-penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung, itu pasti selalu ada tujuan untuk kebaikan kita semua. Pasti selalu tujuan Tuhan untuk kebaikan kita semua. Kita tidak mengerti saatnya, waktunya. Tapi selalu tujuannya untuk kebaikan kita semua. Tuhan katakan di Mazmur 128 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dalam memenuhi panggilan ketaatan, ada tiga hal yang harus kita teladani dalam kehidupan Yesus, dari kehidupan Yesus. Tadi kita sudah baca sama-sama di 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23. Ya, bisa dilihat. Ya, dalam memenuhi panggilan ketaatan, ada tiga hal yang harus kita teladani dari kehidupan Yesus ya. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23 kita bisa lihat kembali. Ini saya rangkumkan kembali. Saya bisa share screen kembali. Tiga hal yang harus kita teladani dari kehidupan Yesus ya, 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23. Pertama, tidak ada tipu dalam mulutnya. Tadi di ayat 22. Ya. Jadi saat Yesus dituduh, dihakimi di hadapan para pemuka agama, Yesus sama sekali tidak membalas. Yesus sama sekali tidak memutarbalikkan fakta. Jangan membalas saat kita dituduh. Apalagi memutarbalikkan fakta. Seringkali saat kita menghadapi tuduhan-tuduhan, seringkali kadang-kadang kita mau berkelit. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berdiam. Tidak ada tipu dalam mulutnya. Dia tidak bersalah. Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Dikatakan tidak ada tipu dalam mulutnya. Jangan pernah membalas saat dituduh. Apalagi memutarbalikkan fakta. Seolah-olah kita benar dan orang lain yang bersalah. Kalaupun kita salah, biarlah kita meminta maaf. Dan kalau sekalipun kita benar dan orang lain salah, biarlah Tuhan yang membela kita. Yang kedua, tidak membalas dengan mencaci maki di ayat ke-23. Hindari perbantahan dan saling tuding. Seringkali orang itu seringnya, senangnya saling tuding. Ribut sana, ribut sini. Berdebat sana, berdebat sini. Mencaci sana, mencaci sini. Dan ini apa yang Tuhan Yesus contohkan, tidak membalas dengan mencaci maki. Hindari perbantahan. Tidak ada pertarungan yang dimenangkan dengan perbantahan dan saling tuding. Inilah panggilan ketaatan yang harus kita contohkan dari kehidupan Yesus. Tak enak memang, seringkali kita dituding sebagai orang yang bersalah. Karena kita tidak bisa membela diri. Bukan kita tidak bisa membela diri. Berarti memang, ya inilah kehidupan ketaatan yang Tuhan Yesus contohkan. Dia tidak membalas saat dia dicaci maki. Dia tidak membalas saat dia dituding. Dia tidak membalas saat dia dituduh. Dia tidak membalas saat dia dihina. Dan yang ketiga, tidak mengancam atau membalas dendam. Ayat 23, nanti bisa dibaca lagi. Jangan menghakimi, karena sesungguhnya Tuhan adalah hakim yang adil. Apapun yang orang lain tuduhkan, biarlah Tuhan saja yang menjadi hakimnya. Sesungguhnya Tuhan saja yang menjadi hakimnya, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Gak mudah, ya? Sangat gak mudah. Dipraktekannya sangat tidak mudah. Itulah call to obedience. Ketaatan itu perintah Tuhan yang sangat-sangat sulit. Perjalanan ke Kalvari Tuhan Yesus itu perjalanan yang penuh perjuangan. 3 jam ke Kalvari itu perjalanan yang sangat panjang. Penuh perjuangan. Tuhan Yesus sambil menyerah. Perjuangan panjang, tapi kemenangan terbesar. Kemenangan terbesar. Karena membuktikan Tuhan Yesus berhasil taat memenuhi kehendak Bapa. Ketaatan. Ya, jadi 3 hal ini sering menjadi musuh dalam kehidupan kita saat kita diperhadapkan dalam kondisi yang tidak adil. Mungkin kita bertanya, aduh susah banget ya untuk taat. Terus apa sih upahnya kita sebagai orang percaya? Apakah kita harus berkorban, berkorban, berkorban, berkorban terus? Berkorban, berkorban, berkorban, berkorban terus sebagai orang Kristen. Terus apa upahnya? Emang sih kita akan masuk surga, upah kita di surga besar, terima jaminan keselamatan di surga. Tapi apa kita harus menderita di dunia? Apa upah kita di dunia? Kita pernah juga loh menerima kebahagiaan di dunia. Apakah kita setelah kita diperlakukan tidak adil, kita tidak menerima kebahagiaan, tidak menerima berkat? Sebenarnya ini bisa jadikan bahan diskusi. Tapi saya mau kasih tahu ya satu ayat firman yang ini secara pribadi menjadi penguat bagi saya pribadi. Kalau ada kalanya mungkin kita menjadi lemah, ya. Tapi ada satu ayat firman ini menjadi penguat bagi saya pribadi, bagi kami sekeluarga. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan kita adalah Allah yang membela umatnya. Upah ketaatan itu besar. Upah ketaatan itu besar. Selain di Mazmur 126 ayat 5-6, ya Tuhan tadi sudah kita sudah baca sama-sama tadi Mazmur 126 ayat 5-6. Tuhan firman Tuhan katakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menabur dalam hal banyak ya, menabur kebaikan, menabur berkat, menabur kasih, menabur segala hal akan menuai dengan sorak-sorai. Itu janji Tuhan loh. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi terus maju, berjalan maju dengan menabur. Jangan pernah berhenti. Karena satu saat kita pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas kita. Dan Yesaya 61 ayat 7. Yesaya 61 ayat 7. Silakan buka sama-sama, kita baca. Yesaya 61 ayat 7. Call to obedience, panggilan ketaatan. Saat kita taat, Taat ya, mentaati teladan Kristus. Tidak perlu membalas, taat. Mempunyai hati seorang hamba, mentaati teladan Kristus, mentaati kehendak Bapa. Apa yang firman Tuhan katakan. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Luar biasa. Ini firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Janji Tuhan. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Mari kita sama-sama katakan amin kepada janji Tuhan ini. Ya. Siap lakukan perintah Tuhan? Call to obedience, panggilan ketaatan. Taat untuk mempunyai hati seorang hamba. Taat untuk meneladani teladan Tuhan Yesus. Taat untuk memenuhi kehendak Bapa. Ya, call to obedience, panggilan ketaatan. Amin. Terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Amin. Ya, taat mempunyai hati seorang hamba, taat mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan taat mengikuti kehendak Bapa. Kiranya kita semua diberkati oleh kebenaran firman hari ini dan bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang mempunyai hati taat seorang hamba, ya. Amin. Terima kasih, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan yang taat akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati Tuhan Yesus yang taat untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus Tuhan. Dan berikan kami hati Tuhan yang taat untuk mengikuti kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Berbicaralah lebih lanjut secara pribadi Allah Roh Kudus Tuhan kepada setiap hati Tuhan. Kami persembahkan setiap pujian, hormat, dan kepuliaan untuk Tuhan Yesus Allah kami terkasih. In Jesus name we pray. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.